Taib. Yaitu hadis Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallah, aku nasihat kalian untuk kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiat kalian untuk takwa kepada Allah, kemudian untuk taat dan mendengar kepada siapa yang memimpin kalian, walaupun pemimpin itu seorang budak. Di sini, pemimpin walaupun budak, kita diperintahkan untuk mentaati. Dalam hadis yang lain, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Kok ini kok budak kok disuruh mentaati? Kira-kira bertentangan atau tidak ini? Naam Sufyan. Yang keras. Ya, terus bagaimana memahaminya? Kata Nabi pemimpin itu khalifah-khalifah itu Quraisy. Di sini katakan aku nasihat kalian untuk mentaati walaupun pemimpinnya seorang budak. Dalam hadis yang lain, budak dari Ethiopia yang hitam. Nah, Abdullah. Apa? Eh? Balasannya Quraisy terus pada cabangnya. Tapi sunnahnya kalau ada Quraisy, ya, ada Quraisy yang mampu memiliki kepemimpinan dari Quraisy, itu sunnahnya demikian. Tapi kalau enggak ada Quraisy, mungkin atau mungkin secara kekuasaan orang Quraisy enggak bisa berkuasa, mungkin lemah, dan yang jadi pemimpin dari yang lain, maka tidak mengapa, tetap untuk ditaati. Dan bukan hadis ini, bukan hadis do'if, ya. Ada pengajian yang melemahkan hadis ini. Nampaknya hadis ini enggak cocok ini. Masa pemimpin itu dari Quraisy? Terus kita ini mau jadi apa? Gitu, ya. Rasanya demikian, ini sunnahnya. Kalau enggak ada, yang pun jadi. Bukan berarti kemudian hatinya do'if, ini pemahaman yang salah. Baik, ini kesalahan pertama. Coba diulang, kesalahan orang Khawarij yang pertama apa? Hamzah. Tidak mentaati, siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ini kesalahan. Kalau pemimpinnya zalim, pemimpinnya korupsi, ditaati apa tidak ini? Amir, ditaati saja, enggak ada apa-apa kan orangnya, pemimpinnya. Silva, orang jelas. Tapi ditaati, tetapi dalam masalah korupsinya atau mungkin pelanggaran-pelanggaran syarat yang lainnya, dinasihati. Dan kita tidak boleh untuk keluar dari ketaatan alias memberontak. Kita enggak boleh memberontak min kaum muslimin selama masih Islam, masih sholat, dan kita diperbolehkan untuk memberontak kalau umbinya bagaimana ya Abdul Aziz? Orang jelas apa? Taib, terang-terangan menampakkan kafiran, ya, pembunyinya kafir, begitu. Jadi kalau pembunyinya kafir, punya Kristen, ya kita enggak perlu taat seperti itu. Jadi kalau orang Belanda kan demokrasi, siapa yang ini, begitu bagaimana kalian? Siapa yang menang, ya sudah jadi. Bagaimana jawaban kalian yang terbaik? Enggak tahu. Demokrasi demokrasi, agama agama. Selanjutnya kesalahan yang kedua, orang Khawarij. Kesalahan yang kedua, wa yarawna anna murtakibal kabirati kafir. Berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Murtakibul kabirati huwa az-zani masalan, wasariku, wasaribul khamar, yarawna annahu kafir. Dosa-dosa besar seperti pezina, misalnya pencuri, peminum khamar. Orang-orang khawarij berkeyakinan pelaku-pelaku dosa besar seperti ini kafir mereka ini. Fihinin an ahla sunnati wal jamaah yarawna annahu muslimun naqisul iman. Kalau ahli sunnah wal jamaah berpendapat pelaku dosa besar mereka ini muslim tapi kurang imannya. Bedanya jelas ini. Kalau ahli sunnah bagaimana? Kalau orang kafir, orang khawarij bagaimana? Orang khawarij meyakini pelaku dosa besar kafir. Kalau ahli sunnah wal jamaah meyakini mereka ini muslim tapi naqisul iman. Muslim kurang imannya. Wa yusammunahu bil fasikil al-milli. Dinamakan juga orang fasik secara agama. Fa huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Beriman dengan imanannya, fasik dengan dosa besarnya. Li'annahu la yukhriju minal Islam illa asyirku aw nawaqidul islami al ma'rufah. Amal ma'asi allati duna syirki fa inna la tukhriju minal iman wa in kanat kaba'ir. Qala Allah Ta'ala inna Allah liyaghfiru ayyashraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena tidak ada yang mengeluarkan seorang dari keislaman kecuali apa? Kesyirikan atau pembatal dari Islam yang sudah ma'ruf, kita kenal. Adapun dosa-dosa di bawah kesyirikan, maka tidak mengeluarkan seorang dari keimanan, dari keislaman, meskipun dosanya itu besar, seperti zina, seperti mencuri, seperti minum khamar. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang kehendaki. Wal khawarij yakulun murtakibul kabirati kafir. Orang khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir, wala yufarulah, tidak diampuni. Wa huwa mukhalladun finnar, dia kekal neraka. Wa hadza khilafu ma jaa fi kitabillah subhanahu wa ta'ala wa sababu annahum laisa indahum fikhun. Dan keyakinan orang khawarij ini menyelisihi kitabullah, dan sebab mereka kok seperti ini pemahamannya karena mereka enggak memiliki kefakihan dalam agama sehingga meyakini bahwa dosa besar itu kafir. Lain halnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kalau pelaku dosa besar bagaimana? Naam Hamzah. Tidak muslim tidak kafir, baina manzilatain. Kalau ahlu sunnah pelaku dosa besar mereka ini mukmin fasikun, mukmin tapi fasik dalam dosa besarnya. Orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Orang Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin. Baina manzilatain, di tengah-tengah. Orang khawarij meyakini pelaku dosa besar masuk neraka, kekal dalamnya. Ahlu sunnah wal jamaah pelaku dosa besar bagaimana? Naam Hasan. Yang keras, kurang keras. Saya tanyanya tadi bagaimana? Kalau di akhir nanti orangnya bagaimana, orang pelaku dosa besar itu? Masuk neraka kemudian masuk ke surga. Di bawah kehendak Allah. tahtal masyiah. Kalau mendaki diampuni, diampuni. Kalau enggak diazab. Begitu. Tapi tidak dikekal dalam neraka selama dia bertauhid. Ini bedanya keyakinan Ahlussunnah dan orang Khawarij. Lahidu anna sababa alladhi awqa'um fi hadha annahum laisa indahum fikhun. Perhatikan, sebabnya mereka ini terjatuh dalam kesalahan karena mereka ini enggak memiliki kefaqihan dalam agama. Li'annahum jama'atun istaddu fil ibadah was-salati was-siyami wa tilawatil qur'ani wa indahum ghiratun syadidatun lakinnahum laifqahuna wa hadhihi al-afah. Mereka ini satu kelompok orang Khawarij ini sangat dalam ibadah, yaitu sholatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, membaca Qur'annya sungguh-sungguh, punya ghirah, kecemburuan yang sangat, tetapi sayang mereka ini tidak paham. Ini adalah sisi cacatnya. Bahkan Nabi menyebutkan dalam al-hadis, bahwa para sahabat itu bagaimana? Kalau kamu bandingkan ibadah kalian dengan mereka, sungguh-sungguh mereka itu lebih sangat. Ya, sampai disebutkan dahi-dahi mereka ini hitam disebabkan banyak sujud. Kemudian mereka ini mata-matanya bagaimana? Saking banyak melek, banyak yaitu malam beribadah cekung-cekung, menunjukkan mereka ini orang-orang yang sangat semangat dalam ibadah. Tapi sayang mereka ini pemahamannya seperti ini. Hulu sampai akhirnya siapa yang melakukan dosa besar, kafir itu. Karena tidak seperti kita ini. Walihada wasafahum Nabi SAW li ashabihi. Oleh karena itu, Nabi mensifati mereka kepada para sahabat bi'anna sahabata yahkiruna salatahum ila salatihim. Bahwa sahabat itu merasa lebih kurang daripada ibadah mereka. Wa ibadatahum ila ibadatihim. Ibadah mereka dengan ibadah orang Khawarij. Semua kal salam yamrukuna minaddin kama yamruku as-sahmu minarramiyah. Mereka ini lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Ma'a ibadatihim wa ma'a salahihim wa ma'a tahajudihim wa qiyamihim bilail lakin lamma kanat jaduhum laisa ala aslin sahihin wala alamin sahihin sara dolalan waba'an wasyaran alaihim wal ummah. Mereka semangat ibadahnya nampak baiknya mereka seperti itu, tahajudnya mereka, qiyamul lail mereka, tetapi kesungguh-sungguhan bukan di atas dasar yang benar, bukan di atas ilmu yang benar. Akhirnya mereka menjadi sesat, menjadi wabaan, bala dan keburukan bagi mereka dan juga kepada kaum muslimin. Ini kesalahan yang kedua. Kesimpulannya apa ya Amir? Orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Selanjutnya, wama urifa al khawarid fi yaum min al ayam anna muqatal kufar abadan. Tidak diketahui dari kelompok Khawarij ini pada suatu hari dari hari-hari mereka ini memerangi orang-orang kafir selamanya. Innama yuqatilul muslimin, tetapi orang Khawarij ini selalu yang diperangi itu orang-orang muslimin. Munculnya Khawarij di mana? Di negara-negara Islam. Nanti di situ malah memberontakan. Nanti perang lagi dengan kaum muslimin. Di Indonesia atau mungkin di mana? Di Jazair atau mungkin di Mesir dan negara-negara Islam yang lainnya, di sana kelompok-kelompok ya. Tidak setuju dengan pemimpinnya, akhirnya memberontak. Akhirnya timbul selalu ya senantiasa siapa yang diperang ini? Kaum muslimin. Ini orang Khawarij. Dan tidak sibuk misalnya pergi kemana ke negara-negara kafir. Ya mungkin ke Eropa sana menimbulkan huru-hara. Enggak. Selalu huru-hara itu dilakukan di mana? Di negara-negara Islam. Kalau ngebom-bom ya di negara Islam. Bukan di mana? Bukan tak bawa bom ke Amerika atau ke Inggris atau ke Jerman, tidak seperti itu. Nah, itu bagaimana dengan Osama bin Laden, ya, yang menghancurkan dua gedung Amerika, WTC dan apa itu? Pentagon. Bagaimana jawaban kalian? Orang Khawarij katanya enggak merangi kaum muslimin, katanya merangi kaum muslimin, enggak melarang kufar. Baik. Mandoratnya, adapun yang di sana, ya ada yang mengatakan itu kelompoknya Usama bin Laden. Yang Usama ini dulunya orang Saudi, tapi pemikirannya Khawarij, sehingga diusir dari Saudi. Dicabut kewarganegaraannya Saudi, enggak boleh tinggal di Saudi. Akhirnya tinggal di mana? Afghanistan. Yang konon ceritanya, ya, yang menghancurkan dua gedung di Amerika. Itu pun masih gila wakal. Ada yang mengatakan itu kelompok Usama, ada yang bilang orang, oh itu enggak, itu yang dilakukan orang-orang kafir sendiri. Ya. Orang kafir sendiri yang melakukan. Nyatanya orang-orang Yahudi saat itu mereka pada berlibur. Mereka sudah tahu nanti akan dibom, sehingga mereka enggak ada yang kena. Yang kena orang-orang apa? Orang-orang Nasoro-Nasoro dari Amerika. Dan juga dengan kejadian kemarin itu, ini balaknya luar biasa. Ke negara-negara Islam, bukan hanya mereka yang menanggung bebannya ketika melakukan perusakan seperti itu. Tetapi seluruh kaum muslimin itu merasakan. Ketika terjadi itu, kita di Indonesia tidak bisa ke Yaman selama 3 tahun. Orang-orang berjenggot dicurigai. Orang-orang berjubah menaik bis, ya, khawatir, wah ada Taliban, kelompok Taliban, enggak mau di stop. Nah ini, orang pada takut, dicurigai. Sehingga mereka woro-woro, ayo ada teroris-teroris, semua harus ikuti apanya Amerika ini. Sehingga mereka sibuk mencari-cari, ngenteli-ngenteli kaum muslimin. Ini balaknya bukan hanya mereka, tapi kita semua kaum muslimin menanggung. Termasuk orang-orang Amerika, orang-orang muslim di Amerika juga demikian. Mengalami apa? Tekanan-tekanan dari Amerika. Saya sudah setengah 8. Ya, kapan mulai puasanya? Insya Allah, tunggu saja. Sumu liru'yatikum. Puasalah dengan melihat bulan. Baik, tunggu bulannya. Terima kasih.